masuk di sini. Demikian pula dia mencari pakaian dengan cara yang demikian. Maka dia akan diberi pakaian dari neraka jahanam. Walaikumsalam. Maka kita tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang menghinakan seorang muslim, seperti menggibahi, ya, kemudian memberikan gangguan-gangguan. Kemudian barakallahu memberikan julukan-julukan yang jelek sebagai bentuk merendahkan diri saudaranya yang muslim, itu juga tidak boleh karena merupakan bentuk penghinaan. Atau memberikan mara bahaya dengan ditimpakan kepada muslim tersebut, maka ini haram berhukum. Kemudian kaidah yang berikutnya, tidak boleh berbuat sum'ah atau riya ketika mencapai sebuah tujuan baik itu urusan dunia, terlebih lagi urusan akhirat, tidak boleh. Yang namanya sum'ah, sum'ah adalah berapa hukum? Seseorang memperdengarkan amalan baiknya kepada orang lain yang tujuannya adalah supaya mendapatkan pujian dari orang yang mendengarnya. Ini sum'ah. Maka sum'ah ini hukumnya syirkun asghar, syirik kecil. Sum'ah ini dosanya lebih besar daripada dosa berzina. Lebih besar dari dosa-dosa besar yang lain. Bahkan lebih besar dari dosa riba. Maka apabila ada amalan yang mengiringi atau yang diiringi dengan sum'ah, maka amalan tersebut tertolak. Misalkan dia berinfak, saya infak 1 juta. Keesokan harinya diceritakan, tapi niatnya itu bukan memberikan pelajaran kepada orang yang memang mungkin bisa disadarkan dengan barakallahu'alaikum. Kita menceritakan bagaimana sebenarnya, ya, berta'awun itu. Namun sebenarnya tidak perlu disampaikan nominalnya. Tapi dia menyampaikan apa yang telah dia infakkan, tujuannya supaya mendapatkan pujian dari orang yang mendengarnya. Sampai terkenal di koran-koran, di media-media. Si fulan, dia adalah barakallahu'alaikum orang yang mencapai urutan kedua untuk kurban tahun ini yang tergemuk sapinya se-Indonesia. Dia menyampaikan, ya, senang dengan ini, gitu, masya Allah. Tapi ternyata tujuannya adalah supaya mendapatkan pujian orang lain. Maka pahala kurban dia hangus. Plus mendapatkan dosa besar berupa melakukan syirik kecil. Barakallahu. Kalau ternyata dia